Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل جلاله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan telah memberikan kepada kita sekalian al-fursah, kesempatan untuk mengkaji salah satu kitab dari kitab-kitab hadis yang diketahui bahwa kitab adalah merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita al-iman, keyakinan, dan al-fiqh fid-din, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, beliau pernah berdoa kepada Allah azza wa jal, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan, demikian pula al-fiqhu, pemahaman di dalam agama Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang kitabul iman dari sahih al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan ucapan al-Imam al-Bukhari tentang pentingnya saling cinta mencintai karena Allah dan membenci seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan beberapa riwayat yang datang menjelaskan tentang hal ini, di antaranya hadis Abi Dzar Hadis Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Amalan yang paling afdal, yang paling mulia adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Dalam riwayat Abu Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai seorang karena Allah dan membenci seseorang juga karena Allah, memberi sesuatu karena Allah dan menahan dari sesuatu juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Kita lanjutkan kembali apa yang boleh disebutkan dari beberapa riwayat berkenan tentang iman mencakup perbuatan dan perkataan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Adi ibn Adi. Dan Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi. Adapun Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, seorang khalifah yang masyhur, yang pada zaman kekhilafahan beliau, beliau berhasil memakmurkan negerinya. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu dianggap oleh para ulama di antara al-khulafa'ur rasyidun. Termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidun, para khalifah yang mendapatkan bimbingan, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Dan mereka juga memasukkan termasuk di antara al-khulafa'ur rasyidun adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau rahimahullahu ta'ala seorang khalifah, di samping itu beliau seorang alim dari kalangan ahli ilmu, ahli ibadah, memiliki zuhud dan wara'. Semenjak kecilnya telah nampak tanda-tanda tersebut pada diri Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika pada saat beliau masih kecil, suatu ketika beliau menangis sehingga ibunya kasihan melihat keadaan dia disebabkan karena tangisannya. Maka ibunya pun bertanya kepada anaknya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dzakartul maut. Aku mengingat kematian. Aku mengingat kematian. Mendengarkan itu, maka ibunya pun ikut menangis radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sudah nampak dari semenjak beliau masih kecil, dididik dengan didikan ilmu, sehingga beliau tumbuh menjadi seorang alim, sadiq, zahid, abid, dan disenangi oleh rakyatnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau selalu memberikan nasihat, dan nasihat-nasihat tersebut dituliskan oleh para ulama, diriwayatkan oleh mereka dalam riwayat-riwayatnya. Di antara apa yang dinukilkan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ma kadzabtu mundu alimtu anna al-kadziba yadurru ahlah. Aku tidak pernah berdusta setelah aku mengetahui bahwa dusta itu akan memudaratkan orangnya sendiri, akan memudaratkan pelakunya. Siapa yang berdusta, maka dia sendiri akan mendapatkan akibatnya dari kerugian, sengsara pada saat dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula termasuk di antara perkataan hikmah yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral maut radhiya min al-yasir fi hayatid dunya." Barang siapa yang suka mengingat-ingat kematian, maka dia merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan dari rezeki dalam kehidupan dunia ini. Apa yang Allah berikan, maka dia merasa qana'ah, merasa cukup, hidup apa adanya. Disebabkan karena dia mempersiapkan pada saat dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari al-a'mal as-salihah, amalan-amalan yang salih. Wa man 'adda kalamahu min 'amalihi qalla kalamuhu illa fima yanfa'uhu. Dan barang siapa yang menghitung-hitung ucapannya, perkataannya dari amalannya, maka niscaya ucapannya itu akan semakin sedikit, dan dia tidak berbicara kecuali perkara-perkara yang mendatangkan manfaat pada dia, ucapan-ucapan yang bijak, yang penuh hikmah. Itu banyak sekali diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz menuliskan surat kepada Adi bin Adi, Adi bin Adi Al-Kindi rahimahullah, seorang tabi'i, ayah beliau dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi karena pada saat itu Adi bin Adi adalah salah seorang di antara bawahan Umar. Beliau mengangkatnya sebagai gubernur di salah satu daerah. Maka Umar bin Abdul Aziz tatkala mengirimkan surat kepada Adi bin Adi, dalam surat itu beliau mengatakan, "Inna lil imani fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunana." Sesungguhnya keimanan itu ada faridah-faridahnya. Di dalam keimanan ada amalan-amalan yang diwajibkan. Yang dimaksud faraid adalah a'mal mafruudah, amalan-amalan yang diwajibkan. Seperti salat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat bagi yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunaikan ibadah haji bagi mereka yang diberikan kemampuan dan kemudahan oleh Allah. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang diwajibkan. Wa syara'i', dan syara'i', jamak dari syariah, yang dimaksud oleh beliau adalah aqaid, yaitu aqidah, bahwa di dalam Islam, di dalam iman ini, di sana terdapat aqidah-aqidah yang menjadi prinsip-prinsip pegangan bagi seorang muslim dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti keyakinan bahwa segala jenis ibadah haruslah diperuntukkan dan dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Maka itulah akidah. Sehingga barang siapa yang menyerahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seluruh amalannya akan dihapus oleh Allah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. wala takunanna minal khasirin. Apabila kalian menyekutukan Allah, maka niscaya terhapus seluruh amalan-amalan kalian dan kalian termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala in asyraku lahabita walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka terhapus, habit apa yang telah mereka amalkan dari amalan-amalan saleh. Kalau dia mengerjakan sholat, dia berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mengerjakan amalan-amalan sholat yang lainnya, tapi dia mendatangkan satu perbuatan kesyirikan yang besar, yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka pada saat itu tidak bermanfaat seluruh apa yang dia amalkan dari amalan-amalan sholat. Waliyadzubillah. Wahududa, dan di dalam iman, di dalam Islam, ini ada hudud. Ada batasan-batasan. Yang dimaksud batasan-batasan itu adalah al-manhiyat, perkara-perkara yang dilarang dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha, itu adalah batasan-batasan dari Allah, maka janganlah kalian melampaui batasan-batasan tersebut. Wa sunana, dan di dalam iman ini juga terdapat sunnah-sunnah. Yang dimaksud adalah al-a'malul mandubat, amalan-amalan yang dianjurkan, yang disunnahkan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak amalan-amalan tersebut. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, memperbanyak amalan-amalan salat sunnah, apakah itu rawatib ataukah salat-salat yang lainnya, salatul duha, salatul lail, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang disunnahkan. Lalu kata beliau, faman istakmalaha istakmalal iman. Barang siapa yang menyempurnakan perkara-perkara ini, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Waman lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Dan apabila dia tidak menyempurnakan perkara-perkara ini, maka dia tidak menyempurnakan imannya. Jadi semakin dia memperbanyak amalan tersebut, maka semakin bertambah iman dan dapat menyebabkan keimanan seorang itu menjadi sempurna. Fa in aish fa saubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Apabila aku diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjelaskan kepada kalian agar kemudian kalian bisa mengamalkannya. Wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Dan apabila aku mati sehingga aku tidak memiliki umur yang panjang untuk bisa bertemu kalian, maka saya tidak terlalu bersemangat untuk bertemu dengan kalian. Saya tidak terlalu bersemangat untuk bisa bersama kalian. Karena Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, beliau menyadari bahwa seorang khalifah memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, maka masing-masing dari kalian akan mempertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah apa yang telah dia pimpin, sehingga dia mengetahui tanggung jawab itu. Maka karena beratnya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah, maka beliau mengatakan, kalaupun aku mati, aku tidak terlalu bersemangat untuk bersama kalian. Nah, karena umur yang panjang menyebabkan akan semakin berat pula beban-beban yang akan beliau pikul. Sehingga beliau mengucapkan perkataan ini, apabila aku memiliki umur yang panjang, akan aku jelaskan pada kalian. Akan aku tunjukkan mana amalan-amalan yang dianjurkan itu, agar kemudian kalian mengamalkannya. Yakni, apabila beliau mendapatkan umur dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan berusaha untuk mendakwahkan kebaikan. Beliau sudah memiliki ilmu, beliau mengamalkan ilmu tersebut, maka beliau pun mendakwahkannya, agar kemudian kaum muslimin turut mengamalkan dan menghidupkan apa yang telah menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid dari hadis ini, dari riwayat ini, apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, Barang siapa yang menyempurnakannya, maka akan menjadi sempurna imannya. Menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, ada yang lebih rendah dari kesempurnaan. Wa qala Ibrahim, dan juga berkata Ibrahim, yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Walakin liyatma'inna qalbi. Pada saat Nabi Ibrahim meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan yang telah mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah mengatakan, awalam tu'min? Apakah kamu belum beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kata Ibrahim, tidak. Aku telah beriman, aku telah mengimani itu. Akan tetapi, liyatma'inna qalbi. Agar hatiku ini semakin tenang. Semakin tenang. Tenang dengan apa? Dengan keimanan. Yang dimaksud liyatma'inna qalbi, ditafsirkan oleh Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas, demikian pula Sa'id bin Jubair, bahwa yang dimaksud oleh Ibrahim alaihi salam liyatma'inna qalbi ay liyazdada imani, agar bertambah keimananku. Jadi Ibrahim alaihi salam sudah punya keimanan, tapi beliau ingin menyempurnakan lagi imannya sehingga beliau semakin yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah menghidupkan yang mati. Karena yakin itu sendiri bertingkat-tingkat. Ya. Beliau sudah yakin. Namun beliau meminta kepada Allah untuk diperlihatkan secara langsung bagaimana menghidupkan orang-orang yang telah mati itu. Untuk semakin menambah keyakinan tersebut. Jadi yakin itu sendiri asal dari keimanan itu bertingkat-tingkat keadaan seorang. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal khabaru kal muayyanah." Tidak sama antara berita dengan seseorang melihat secara langsung. Enggak sama kan? Nah. Khabar itu tidaklah sama seperti orang yang menyaksikan secara langsung. Tatkala kita berada di sebuah tempat jauh dari rumah, ada seorang mengabarkan pada kita, orang ini orang yang kita percayai. Dia mengatakan, wahai saudaraku, aku mendengarkan khabar atau aku telah mendapatkan khabar dari orang yang terpercaya bahwa ayahmu telah meninggal. Ayahmu telah meninggal. Ini khabar. Yang meriwayatkan seorang yang terpercaya. Kita percaya. Oh iya. Tapi kemungkinan salah itu masih ada. Datang lagi khabar dari arah yang lain, dari jalur yang lain, mengabarkan kepada dia bahwa ayahnya telah meninggal. Datang lagi khabar, semakin bertambah kepercayaan pada dirinya bahwa benar ayahnya telah meninggal. Ya kan? Tapi dia belum menyaksikan. Semakin banyak khabar dari berbagai arah, dari 20 jalan, maka timbul keyakinan pada dirinya, oh ini khabar benar. Bahkan bisa dikatakan mutawatir. Ya, satu yang tidak bisa ditolak. Sedemikian banyak orang-orang yang telah mengabarkan dari berbagai jalan, semuanya mengabarkan kepada saya bahwa ayahnya telah meninggal. Tapi dia belum menyaksikan secara langsung. Tapi keyakinan itu sudah ada. Maka dia pun berangkat pulang ke rumahnya. Pada saat dia pulang ke rumahnya, dari kejauhan, ya, dia melihat di lorong rumahnya ada bendera merah, bukan bendera merah putih ya, bendera putih. Ya. Ada bendera putih biasanya ya, kebiasaan orang-orang. Kalau ada kematian, mereka memasang bendera tanda menyerah. Nah, bendera yang berwarna putih. Tanda bahwa itu adalah kematian. Nah, semakin yakin dia. Ah, memang benar bahwa ayahnya telah meninggal. Dari kejauhan dia melihat rumahnya, banyak orang yang berdatangan. Nah, kemudian terlihat beberapa dari kalangan mereka ada yang siap-siap melakukan sesuatu. Ya. Maka dia semakin mendekat. Ternyata mereka berkumpul, ada yang menangis. Ya. Ada yang mengerjakan yakni persiapan untuk kuburannya, maka semakin yakin dia. Tapi dia belum melihat. Maka dia masuk ke dalam rumahnya, dia melihat ada mayat. Nah, maka dia membuka kainnya dan memang itu adalah ayahnya. Maka semakin yakin pula dia. Dari awal dia sudah yakin, semenjak banyaknya berita yang datang dari berbagai arah dia sudah yakin. Tapi khabar tidaklah seperti kalau dia menyaksikan secara langsung. Keyakinan itu bertingkat-tingkat. Maka inilah yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam. Beliau telah yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kematian. Menghidupkan orang-orang yang telah mati. Beliau telah yakin itu. Dan itu beliau ucapkan. Ya, alladzi khalaqani fa huwa yahdi walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Nah. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Kata Ibrahim alaihissalam, dialah Allah. Hanya dialah yang aku sembah. Dialah Allah yang telah menciptakanku dan telah membimbingku. Dialah Allah yang telah memberikan makan dan minum kepadaku. Apabila aku dalam keadaan sakit, maka Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Dialah Allah yang mematikanku dan yang menghidupkanku. Beliau telah yakin itu. Bahwa Allah yang menghidupkan. Akan tetapi beliau meminta ini kepada Allah agar beliau melihat secara langsung sehingga semakin sempurna keyakinan dan iman yang ada pada diri beliau alaihissalam. Wa qala Mu'adzun, dan berkata Mu'adz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'atan. Kata Mu'adz bin Jabal kepada salah seorang, duduklah bersama kami, kita beriman sejenak. Kita beriman sejenak. Lalu setelah itu mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud beriman adalah kita menambah keimanan sejenak. Kita duduk untuk menambah keimanan. Karena mereka telah menjadi kaum mukminin, menunjukkan bahwa iman itu pun bertambah. Wa qala ibn Mas'udin, dan berkata Abdullah bin Mas'ud, al-yaqinu al-imanu kulluh. Keyakinan yang ada pada diri itulah keimanan seluruhnya. Kita yakin dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dimaksud dengan keimanan. Kata Al-Hasan Al-Basri, salah seorang imam dari kalangan tabi'in rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ma talabtul jannah illa bil yaqin. Wala harabtu minan nar illa bil yaqin. Wala addaitul fara'id illa bil yaqin. Wala sabartu alal haqqi illa bil yaqin." Aku tidak meminta syurga kepada Allah kecuali dengan dasar keyakinan. Yakin bahwa syurga itu ada. Yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kaum mukminin ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Maka aku tidak meminta syurga itu, melainkan karena ada keyakinan pada diriku bahwa syurga itu ada. Syurga itu merupakan tempat kenikmatan. Dan aku tidak takut dari neraka, melainkan karena keyakinan bahwa neraka itu adalah tempat Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa hamba-hambanya yang kafir, hamba-hambanya yang zalim. Dan aku tidak mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah melainkan dengan keyakinan. Dan aku tidak bersabar di atas kebenaran, bersabar dalam mengamalkannya, melainkan juga disertai dengan keyakinan yang ada pada diriku. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Maksudnya apa? Bahwa kenapa kita beramal, kenapa kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melainkan karena ada keyakinan pada diri kita. Termasuk kenapa kita menghadiri majelis ini, kenapa kita hadir sholat jamaah di masjid, sholatul maghrib, setelah itu sholatul isya, di antaranya kita menunggu majelis, kita membahas tentang Islam. Ini semua disebabkan karena keyakinan yang ada pada diri kita. Nah, semakin orang meninggalkan perkara ini menunjukkan semakin lemah keimanan yang ada pada mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah di saat Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan amalan yang soleh. Ini merupakan tanda kebaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri kita. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata Abdullah bin Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yad'a ma haka fi sadr. Seorang hamba tidaklah akan mencapai hakikat dari ketakwaan sampai dia meninggalkan apa yang ragu di dalam dirinya. Ya. Meninggalkan suatu keraguan. Inilah yang disebut dengan perkara istibah, perkara syubhat. Ya. Sesuatu yang meragukan, ini halal ataukah haram? Maka dia tinggalkan karena takut, khawatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau lewat, di depannya ada sebiji kurma. Beliau tidak mau makannya. Kenapa? Beliau mengatakan, "Laula anni akhsha an takuna min as-sadaqah la akaltuha." Kalaulah bukan karena kekhawatiran dan aku takut jangan sampai kurma ini termasuk dari sedekah, saya akan makan kurma ini. Tapi karena khawatir jangan sampai ini termasuk dari sedekah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan makan dari sedekah. Wa qala Mujahidun, dan berkata Mujahid, syara'a lakum, Allah telah mensyariatkan kepada kalian. Maknanya adalah, awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Kami telah mewasiatkan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepadanya, pada Ibrahim alaihissalam, agama yang satu. Jadi agamanya para nabi itu satu. Dinuhum wahid. Prinsip-prinsip agama mereka satu. Semuanya mengajak kepada la ilaha illallah. Namun syariatnya yang berbeda-beda. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, syir'atan wa minhaja. Masing-masing dari kalangan para nabi dan rasul itu ada syariat. Ada sabilan wa sunnatan. Masing-masing punya metode, punya jalan tersendiri, dan punya sunnah tersendiri. Ya, jadi dalam hal syariat berbeda-beda. Syariat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan syariat yang diturunkan pada nabi-nabi dan rasul sebelumnya dalam banyak perkara. Oleh karena itu pendapat yang sahih dari kalangan para ulama dalam menyikapi apakah syariat orang-orang sebelum kita termasuk syariatnya kita, apakah syariat orang-orang sebelum diutusnya Rasulullah SAW termasuk syariat yang bisa kita amalkan di zaman Rasulullah SAW, yang sahih dalam hal ini bahwa syariat orang-orang sebelum kita bukan syariat kita, kecuali apabila ada ketetapan dari Allah dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu ditetapkan di dalam Islam, di dalam apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dalam hal syariat. Namun agama mereka satu. Prinsip mereka satu. Barang siapa yang baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, setiap dari kalangan para nabi pertama kali skala prioritas yang mereka jadikan sebagai pijakan dakwah mereka kepada umatnya adalah ajakan kepada la ilaha illallah. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam menyembah kepadanya. Semuanya mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan mendapatkan keberuntungan. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang seluruhnya mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan pada kaumnya, "U'budullah wajtanibut taghut." Sembahlah hanya kepada Allah, tauhidkanlah Allah dalam beribadah, dan jauhilah taghut, segala sesembahan yang disembah dari selain Allahu Azza wa Jal. Nah, namun dalam syariah berbeda. Mungkin kita pernah mendengarkan kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Walaupun terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang Khadir, apakah dia seorang nabi ataukah beliau manusia biasa. Namun yang zahir, dalil-dalil menunjukkan bahwa beliau pun seorang nabi. Namun diutus kepada kaum yang berbeda. Sebagaimana Nabi Musa AS, beliau diutus pada kaum yang berbeda pula. Musa AS diutus khusus kepada kaum Bani Israel. Sedangkan Khadir kepada yang lainnya. dalam Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullah, pada saat ya dalam hadis yang panjang terjadi pertemuan antara Musa dan Khadir, karena Musa ingin menimba ilmu dari Khadir alaihissalam. Maka ketika dia datang, Nabi Musa mengatakan, "Assalamu alaikum." Kata Khadir, "Wa anna bi ardika assalam." Ya, dari bumi mana engkau membawa salam yang seperti ini? Kata Musa, "Saya adalah Musa." Kata Khadir, "Musa Bani Israel? Engkau adalah Musa, nabinya Bani Israel?" Ya, menunjukkan bahwa Khadir mengetahui Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus pada Bani Israel. Berbeda dengan Khadir. Nah, kemudian pada saat mereka naik sampan, naik perahu, pada salah satu pinggir perahu tersebut ada seekor burung yang dia dalam keadaan minum, ya, mengambil setetes demi setetes air lautan dari burung yang kecil ini. Lalu kemudian Khadir mengatakan, "Wahai Musa, kalaulah sekiranya ilmu kamu dan ilmuku semuanya dikumpulkan dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bandingannya kecuali seperti tetesan-tetesan yang diminum oleh burung kecil tersebut dibandingkan seluruh lautan." Nah, seluruh lautan itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa ilmu manusia ini sangat-sangat sedikit sekali. Sangat sedikit. Nabi saja seperti itu keadaannya, apalagi kita. Nah, lalu kemudian mereka berjalan. Terjadi perselisihan dalam sekian perkara yang menyebabkan Nabi Musa alaihissalam tidak bersabar untuk melarang Khadir alaihissalam. Dia menganggap bahwa itu adalah perbuatan kemungkaran. Tapi karena Khadir memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan Musa alaihissalam, sehingga pada hakikatnya masing-masing mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadir mengatakan pada Musa, "Ya Musa, anta ala ilmin 'allamaka Allah wa ma 'allamani Allah." Wahai Musa, engkau memiliki ilmu yang Allah ajarkan padamu dan Allah tidak mengajarkan padaku. "Wa ana ala ilmin 'allamani Allah wa ma 'allamak." Aku juga punya ilmu yang Allah ajarkan padaku dan Allah tidak mengajarkannya kepadamu. Masing-masing memiliki syariat tersendiri. Setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada seluruh jin, sehingga tidak lagi diperkenankan bagi seorang pun dari kalangan umat ini setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari syariah apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Saya kira ini insyaallah taala yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Masih tersisa waktu. Saya persilakan pada ikhwan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tafadhalu. Ketika diberi kesempatan, enggak ada yang ingin bertanya. Nah, sengaja saya memberikan beberapa menit. Ya, mungkin ada yang ingin menanyakan sesuatu berkenaan dengan apa yang kita bahas atau mungkin yang lainnya. Pertanyaan tentang seorang anak kecil yang sudah makan bubur, ya, kencing di atas kasur, yang tentunya kencing dari anak kecil yang sudah makan, maka dia adalah najis. Lalu kemudian ibunya sudah membersihkan, ya, dia sudah berusaha untuk menghilangkan, tapi masih juga, ya, ada baunya. Maka apakah tetap kasur tersebut dianggap sebagai najis? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang masalah anak kecil dari air kencingnya, tentunya di dalam syariah ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membedakan antara kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan. Kalau kencing anak perempuan dicuci, ya, sebagaimana orang dewasa. Adapun kencing anak laki-laki apabila dia belum makan, kebanyakan dia mengkonsumsi dari asinya, dari air susu ibunya. Maka dalam hal ini air kencing tersebut tetap najis, hanya saja syariah memberikan keringanan dalam hal membersihkannya, yaitu cukup dengan yurash ar-rash, ya, ar-rashash, yakni memercikkan, ya, dipercikkan. Itu sudah cukup. Tapi kalau dia sudah makan dan konsumsi, kebanyakan yang dia konsumsi adalah dari makanan, bukan dari susu, maka tetap harus dibasuh, harus dicuci. Sehingga yang nampak dari apa yang ditanyakan tersebut, bahwa anak kecil ini telah makan, dan kebanyakan yang dia konsumsi adalah dari makanan. Ya, maka harus dibasuh. Nah, kemudian tempat yang terkena najis ini, tentunya gimana cara menghilangkannya? Tempat tersebut, apakah itu kasur atau pakaian dan yang semisalnya, kita berusaha untuk membersihkan sampai tidak lagi tertinggal baunya atau warnanya atau rasanya. Tidak lagi ada bekasnya sama sekali. Namun apabila kita telah membasuhnya, ya, kita telah berusaha untuk membersihkan, ternyata masih berbekas. Masih berbekas. Contoh misal darah haid misalnya, darah seorang wanita yang melekat pada pakaiannya, sudah dibersihkan, masih saja ada warna merah di situ yang menunjukkan masih ada athar, atharud dam, bekas dari darah tersebut. Kalau kita sudah berusaha, maka insyaallah taala bekas tersebut tidaklah memberikan pengaruh. Tidaklah memberikan pengaruh. Nah, demikian pula hukumnya dalam hal bau. Kalau kita sudah berusaha untuk membersihkannya, lalu kemudian ternyata masih tercium juga dan tidak mungkin, yakni sangat sulit untuk dihilangkan, maka yang demikian ini pun ma'dzur, diberikan uzur dan tidak memudaratkan bekasnya. Namun tentunya di sana, saya kira di zaman sekarang sangat banyak sekali cara-cara yang mudah untuk menghilangkan bau tersebut. Apakah dengan cara, ya, dicampur dengan suatu yang harum, na'am, dari air tersebut, atau yang semisalnya, sampai kita bisa menghilangkan baunya. Agar kemudian tidak ada syak, keraguan pada diri kita tentang kesucian tempat yang telah kita cuci tersebut. Wallahu'alam. Apakah belum termasuk beriman orang yang tidak mau mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW, padahal dia Muslim? Padahal dia Muslim. Ya, sebentar dulu, apakah benar dia Muslim? Kan itu pembicaraannya. Ya, satu pertanyaan terakhir ini, ya. Naam. Walhasil, yang mengatakan tidak beriman bukan saya, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad, bukan pula Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Yang mengatakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Tidak sama sekali. Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, mereka-mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Rasul, sebagai hakim, sebagai pencetus hukum terhadap apa yang diperselisihkan oleh mereka. Kemudian mereka tidak merasa sempit pada diri mereka dari apa yang telah beliau jadikan sebagai hukum dan ketetapan, dan mereka berlapang dada, berserah diri dengan apa yang telah menjadi ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang menyatakan demikian, mereka itu tidak beriman. Maka barang siapa, ya, perhatikan, barang siapa yang meyakini itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, namun dia mengatakan saya menolaknya dan saya tidak mau terima karena bertentangan dengan akal saya, padahal dia yakini bahwa itu adalah ucapan Rasul, maka para ulama mengatakan orang ini kafir, keluar dari Islam. Namun kalau dia meyakini bahwa itu sabda Rasul, tapi misalnya dia mengatakan, ya, apa boleh buat, kondisi menyebabkan saya harus cukur jenggot, kondisi menyebabkan saya harus begini dan begitu, akhirnya dia bermaksiat karena kondisi atau sesuatu dan lain hal. Padahal dia tahu itu adalah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian ini tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, tapi dia melakukan perbuatan kemaksiatan. Hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa dibedakan. Kalau seorang tersebut dia yakin, tapi dia melanggar apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena hawa nafsunya. Nah, disebabkan karena hawa nafsu atau sesuatu dan lain hal, kondisi dan berbagai macam perkara yang menyebabkan dia meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang seperti ini asi, bermaksiat, ya, dan tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, dia melakukan dosa besar, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.